dengar hadis ini, menerima hadis ini langsung dari ayahnya. Siapa ayahnya? Husain bin Ali. Dari kakeknya, siapa kakeknya Ali? Yaitu Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul dan sekaligus misanannya. Dari Rasulullah, masya Allah, sanadnya Ahlul Bait. Yang menyampaikan ini dan terjadi peristiwa ini seorang Ahlul Bait. Sanad hadisnya, para rawinya itu dari kalangan Ahlul Bait. Ayo, mau apa lagi masih? Ya, masih mau dituduh benci kepada Ahlul Bait. Kemudian qala, bahwasanya Rasulullah berkata, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, la tattakhidhu qabri 'idan, jangan kalian menjadikan makamku sebagai tempat id, sebagai tempat perayaan, sebagai tempat ibadah yang bersifat rutinitas atau suatu ibadah tertentu di makamku. Jadi coba kita lihat bagaimana Ali bin Husain ini, cucu Ali bin Abi Thalib, cucu khalifah yang keempat ini, menafsirkan. Coba perhatikan para hadirin, hadis yang kedua ini atau yang sedang kita dengarkan terakhir sebagai bentuk tafsir penjelas terhadap makna hadis yang tadi kita dengarkan, la taj'alu qabri 'idan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat 'id. Apa maknanya? Maknanya ini, ada sebuah kejadian. Seorang pria masuk ke kuburan Rasul melalui sebuah celah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di makam Rasul. Perbuatan ini dilarang oleh cucu Ali bin Abi Thalib atau cicitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dalil hadis la taj'alu qabri 'idan, jangan kalian menjadikan makamku sebagai tempat 'id. Berarti perbuatan seseorang masuk ke kuburan Rasulullah dan berdoa, beribadah, melakukan zikir tertentu di kuburan Rasul itu bagian daripada makna apa? La taj'alu qabri 'idan. Jadi sekarang ada sebuah faedah ilmiah yang bisa kita ambil. Kalau kita menyampaikan nasihat, ya akhi, kalau antum sampai ke Madinah di Masjid Nabawi, kemudian selesai sholat antum berziarah ke kuburan Nabi, bagus. Ziarah ke kuburan Rasul, baik. Tapi kalau sudah sampai di kuburan Rasul, kamu ucapkan salam saja kepada Rasulullah. Sebagaimana kita kalau berkunjung, berziarah ke kuburan muslimin secara umum, kita mengucapkan apa? Salam. Begitu juga kepada makam Rasul, jangan kamu berdoa atau berzikir tertentu di tempat tersebut, karena itu dilarang oleh Nabi dengan dalil hadis Rasul atau hadis Abi Hurairah di mana Rasulullah berkata, la taj'alu qabri 'idan. Loh, saya enggak melakukan hari raya kok. Misalkan dia mengatakan gitu, saya enggak berhari raya di kuburan Rasul, saya berdoa. Kamu salah menafsirkan hadisnya. Kita punya faedah. Lah kok bisa salah? Nih dengarkan. Siapa yang lebih pandai? Kita tentang hadis Rasul atau cucunya Nabi? Kalau dia menyatakan ya kita, wah berarti memang orang ini mengikuti hawa nafsu. Lah wong dia enggak tahu bahasa Arab apalagi mau tahu hadis. Kan iya? Lah ini cucunya Nabi. Nah, saya sampaikan sekarang ada cucunya Rasul. Sebutkan hadis tersebut. Terjadi di suatu hari, seorang datang masuk ke makam Rasul kemudian berdoa kepada Allah di tempat tersebut. Dilarang oleh Ali bin Husain Zainal Abidin. Dan beliau menegaskan dengan sabda Rasul, la taj'alu qabri 'idan. Para hadirin yang saya muliakan, riwayat ini sangat besar manfaatnya bagi kita semuanya, bahwa perbuatan seperti itu kenapa dilarang? Padahal ibadah. Padahal dia datang ke kuburan Rasulullah tidak bernyanyi, tidak kemudian datang ke kuburan Rasul kemudian main gambus, ya? Enggak. Datang ke kuburan Rasul berdoa. Masa orang berdoa dilarang? Maka kita tahu bahwa pertama hal ini dilarang oleh Rasulullah dan perbuatan ini bisa mendorong seseorang secara perlahan kepada perbuatan syirik. Nah, bisa mendorong, menyeret seseorang kepada perbuatan syirik. Dan masih pembahasan seputar ini sangat panjang sekali. Tetapi dari sedikit yang kita bahas tadi, menjadi semacam rambu-rambu bagi kita bahwa Rasulullah sudah mengingatkan umatnya dengan sabdanya, la taj'alu qabri 'idan, jangan kalian menjadikan makamku sebagai id. Beliau masih hidup mengingatkan ini. Beliau masih hidup sudah mengingatkan umat. Beliau belum meninggal loh itu. Masuk akal kalau Rasulullah melarang sebuah perbuatan di hadapan Rasul. Ini Rasulullah belum meninggal, tetapi Rasulullah sudah mengingatkan umatnya. Nanti kalau aku meninggal, jangan sekali-kali kalian menjadikan makamku sebagai apa? Di antara yang dilarang juga, dan sebagai bentuk upaya melakukan id, perayaan di makam Rasul adalah kita datang dari tempat yang jauh dengan jarak safar, ya, baik dari Mekah menuju Madinah itu sudah safar 400 km. Atau dari Indonesia pergi ke Madinah, tujuan utamanya adalah pergi ke kuburan Rasul, bukan umroh. Ini terjadi loh. Tujuan utama dia mau berziarah ke kuburan Rasul. Ada, dan ini terjadi. Berangkat dengan visa umroh, tetapi tujuan utamanya adalah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan seperti ini, pergi ke sebuah tempat tertentu dengan niat ibadah, karena ziarah kubur itu sebagai bentuk ibadah diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari tempat yang jauh dengan jarak safar seperti itu, ini termasuk yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram wa Masjidi Hadza wa Al-Masjidil Aqsa. Jangan kalian melakukan safar dengan niat ibadah ke tempat tertentu kecuali ketiga tempat, Masjidil Haram di Mekah dan Masjidnya Rasul di Madinah, dan yang ketiga Masjid apa Aqsa yang ada di Palestina. Kita berangkat dari sini, dari Indonesia, mau ke Madinah dengan niat pingin pergi ke Masjidnya Rasul untuk melakukan doa, melakukan sholat di sana. Umroh? Enggak mau umroh. Saya pingin pergi ke Madinah, pergi ke Masjidnya Rasul. Mau i'tikaf. Seperti ini boleh. Ya, yang seperti ini boleh. Atau pergi ke Masjidil Aqsa juga boleh. Dengan niat ibadah ke tempat tersebut. Tapi kalau kita misalkan, saya mau pergi ke Jember untuk sholat, melakukan sholat dan i'tikaf di masjidnya, pondoknya Ustadz Lukman di Jember. Situ pondok Jember itu safar gak? Katanya orang sini safar ya? Safar. Itu gak boleh. Mau pergi ke pondoknya Ustadz Lukman, mau ziarah saja, bukan melakukan ibadah tertentu di sana, cuma mau silaturahim, ya boleh. Tetapi kalau pergi ke masjid dalam rangka melakukan i'tikaf atau melakukan sholat sunnah, melakukan qiyamul lail, niatnya ini, maka itu tidak boleh kecuali ketiga masjid saja. Masjid yang tadi saya sebutkan, Masjidil Haram yang ada di Makkah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Selain tiga tempat ini dilarang oleh Nabi, termasuk pergi ke kuburan Rasul. Niatnya itu, niat utamanya pergi ke kuburan, ke makam, bukan ke masjid. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan berdasarkan hadis yang tadi kita dengarkan bersama. Ini beberapa yang bisa saya sampaikan. Masih tersisa sekian masalah yang berkaitan dengan bentuk sayangnya Rasul kepada umat ini dan kesungguhan beliau di dalam melindungi umat ini dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan atau yang bisa menjurus kepada perbuatan maksiat yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, saya persilahkan. Nah, enggak apa-apa. Niatnya ke Jakarta untuk berkunjung ke keluarga. Sampai di Jakarta kemudian pikiran pingin ke Masjid Istiqlal. Enggak apa-apa. Nah, karena berangkatnya tadi untuk apa? Silaturahmi ke keluarga ya. Enggak apa-apa. Nah. Iya, sobat, silakan. Waalaikumsalam. Langsung ruku. Salat subuh ya. Setiap Jumat ya. Iya ya. Yang saya pahami mungkin biar didengar oleh hadirin, pada setiap hari Jumat sholat subuh di Masjid Jami' dilaksanakan sholat dengan bacaan setelah Al-Fatihah yang cukup panjang, kemudian ruku, bukan sujud ya. Oh sujud. Oh iya iya iya. Ya. Sujud ya ya. Sujud kemudian berdiri lagi. Oh iya iya. Mungkin itu kalau enggak salah bacanya pas surat Ha Mim Sajdah, Alif Lam Mim Sajdah. Iya, kalau enggak salah. Di salah satu ayat di dalam surat Alif Lam Mim Sajdah ini ada yang memahami tepat pada ayat tersebut disunnahkan untuk bersujud tilawah namanya. Memang Rasul kalau hari Jumat seringnya membaca surat ini, Alif Lam Mim Sajdah. Nah, pada rakaat pertama, rakaat kedua membaca surat Al-Insan, Hal Ata 'Alal Insan. Nah, bacaan dua surat ini pada sholat subuh di hari Jumat memang sunnah, betul. Sampai di sini. Tinggal pembahasannya sekarang adalah apakah memang disunnahkan bersujud tilawah pada salah satu ayat di dalam surat Alif Lam Mim Sajdah pada rakaat pertama. Kalau enggak salah itu rakaat pertamanya. Iya. Di sini memang ada sebagian ulama yang menyatakan itu boleh. Tetapi yang saya yakini, yang lebih saya yakini bahwa hadis yang menjelaskan tentang bersujudnya atau tidak ada hadis yang menjelaskan tentang bahwa dibolehkannya sujud pada ayat tertentu pada surat Alif Lam Mim Sajdah. Jadi memang ada sebagian ulama yang memahami seperti itu. Tetapi apakah seperti itu dinyatakan bid'ah ataukah tidak? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin tidak sampai pada tingkatan bid'ah. Tidak sampai pada tingkatan bid'ah. Kebetulan yang saya yakini bahwa itu sebaiknya tidak dilakukan. Ya, sebaiknya tidak dilakukan. Walaupun ada sebagian ulama yang menyatakan itu boleh karena makna ayat dalam surat tersebut mengandung makna sujud. bagaimana ayatnya itu? Di surat Alif Lam Mim Sajdah yang kadang-kadang kita baca itu. Subhanallah. Kalau pas sholat ingat bacanya, sekarang lupa. Nah, jadi mungkin langsung saya beri kesimpulan jawaban bahwa yang saya yakini bahwa hal itu sebaiknya tidak dilakukan. Tetapi apakah kemudian sampai pada tingkatan bid'ah? Saya tidak meyakini bahwa itu sampai pada tingkatan bid'ah. Nah, wallahu a'lam. Nah. Iya. Mungkin yang perlu digarisbawahi adalah bahwa hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah secara rutin. Nah, ini yang mungkin jadi masalah sekarang. Ketika dilakukan hal itu secara rutinitas, sifatnya rutin, ini yang jadi masalah. Kita harus punya prinsip bahwa sebuah ibadah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, pernah dilakukan, tetapi tidak pernah dilakukan oleh beliau secara rutin, maka kita pun jangan melaksanakannya secara rutin. Ini suatu kaidah penting. Sebuah amalan ibadah pernah dilakukan oleh Rasulullah atau dilakukan secara jarang, ya, sesekali, maka kita pun melaksanakannya secara sesekali saja. Jangan sampai bersifat rutin. Ini penting. Karena memang ibadah ini kita ya harus mencontoh Nabi gitu. Nabi itu kan diutus untuk apa? Untuk dicontoh sebagai uswatun hasanah. Maka pada permasalahan ini tadi, kalau ulama yang menyatakan boleh, saya sekarang akan sebutkan para ulama yang menyatakan boleh bersujud tilawah pada rakaat pertama dari sholat subuh di hari Jumat ketika membaca surat Alif Lam Mim Sajdah, itu tidak menyatakan boleh dilakukan secara rutin, tetapi sesekali. Karena Rasulullah kadang-kadang hari Jumat itu subuh membaca Sabbihisma dengan hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini mungkin yang perlu diingatkan bahwa jangan sampai dilakukan secara rutin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhol. Mimbar. Iya. Iya. Iya. Iya. Nah, walaupun yang terakhir itu tadi enggak perlu disebut, khawatir jadi fitnah. Ya. Dibahas begini aja. Pertanyaan pertama, apakah berkhutbah dengan menggunakan mimbar atau di atas mimbar memang itu dicontohkan oleh Nabi ataukah tidak? Jawabannya ya, dicontohkan oleh Rasulullah sampai akhir hayatnya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah bentuk mimbarnya seperti ini? Ini pertanyaan kedua. Jawabannya tidak seperti ini. Mimbarnya Rasulullah itu 3 tingkatan. Jadi menghadap begini, 1, 2, 3. Nah, ini mimbarnya beliau. Jadi kalau nggak salah di masjid-masjid Jami itu begitu ya, pakai ya. Itu betul, cuma kadang-kadang kelewatan batas sampai 5. Ada yang 6 tingkatan. Yang dilakukan oleh Rasulullah hanya 3 saja. Nah, hanya 3 tingkatan. Wah, masa Ustaz, masalah mimbar saja. Yang penting kan ceramahnya. Apakah ceramahnya sah, Ustaz? Kalau apa ceramahnya enggak sah kalau mimbarnya seperti ini? Ya sah-sah saja. Tapi kita kan ini umatnya Nabi. Allah kan sudah menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka kita senang mencontoh Rasul. Senang untuk meniru Rasulullah. Lawang itu rasulnya kita, nabinya kita. Maka dari itu sebaiknya kepada takmir masjid Ar-Rahmah mimbarnya seperti itu. Nah, sebaiknya. Boleh. Tongkat, ya. Iya. Boleh, enggak apa-apa. Walaupun Ibnu Qayyim menyatakan bahwa itu dilakukan Rasulullah pada awal-awal. Ya, pada akhir-akhir kehidupan beliau setelah ada mimbar, Rasulullah tidak pernah lagi memakai tongkat itu. Ini masalah yang dibahas oleh ulama, tidak sampai pada tingkatan untuk kita nyatakan itu sebagai bid'ah, ya, karena banyak dari kalangan ulama yang juga pakai tongkat. Kalau saya waktu di Yaman, ya, Syekh Mukbil itu mesti beliau memegang tongkat dan ketika berceramah memakai tongkat. Bahkan murid-murid beliau kalau ada seorang penceramah kebetulan beliau lupa membawa tongkat, ya, itu diberi tongkat, diberi pinjaman. Tetapi enggak dikhususkan ada tongkat khusus di masjid gitu, enggak. Ya, apalagi pemberiannya harus pakai seremonial. Nah, begini. Enggak ada itu. Nah. Itu enggak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan itu harus menyerahkannya pun, melangkahkannya pun harus sesuai dengan ritme solawat. Nah, kan begitu. Jadi jalannya pelan-pelan, menerimanya pun pelan-pelan. Si Bilal sudah begini, tidak boleh diambil sebelum selesainya beberapa ucapan itu. Pernah terjadi beberapa teman dulu di Ambon pas diminta ceramah khutbah Jumat. Teman ini, si Ustadz ini gak terbiasa seperti itu. Waktu mau diserahkan tongkat, si Bilalnya sudah begini. Ya, dia dengan polosnya diambil tongkat itu. Tapi belum selesai kan. Solawatnya belum selesai. Dia tarik, si Bilalnya narik ini juga. Akhirnya jadi ramai di masjid. Ya Allah. Lah, kita bertanya sekarang. Kalau tadi pembahasan kita, pertanyaannya ya. Apakah memang dibenarkan juga membawa tongkat dibahas oleh para ulama? Ada sebagian yang membolehkan, ada yang lainnya tidak membolehkan. Sudahlah, kita berpendapat, ana sendiri berkeyakinan sampai hari ini masih bolehnya membawa tongkat ketika berkhutbah. Lah, bukan hanya khutbah Jum'ah. Bukan hanya khutbah Jum'ah saja. Keumuman khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memegang tongkat tersebut. Lah, akhirnya yang jadi pembahasan kita sekarang adalah apakah cara-cara seperti itu disertai dengan solawat, kemudian tongkatnya dicet dengan cet khusus, ada di sebagian tempat itu dipepet dengan kain putih, ya? Apa memang seperti ini tuntunan Rasul? Kalau katanya orang sekarang, ya bodohin, ya bodohin itu menjawab nggak terlalu ilmiah gitu. Kita gak pernah melihat itu di Mekah atau di Madinah atau di Hadramut, ya, dengan cara-cara seperti ini. Yang ada di Indonesia ini, ya, saya melihat ini tercampur aduk antara Islam dengan adat-adat negeri ini. Iya, adat-adat Hindu-Buddha itu, ya, cara-cara seremonial seperti ini. Sehingga memang harus ditinggalkan. Harus tinggal. Kalau masalah mimbar, tadi sudah saya sampaikan bahwa mimbar Rasulullah dengan bentuk bertingkat tiga. Nah, mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh takmir masjid. Jangan terbawa oleh ada istilah mabda atau ADART organisasi. Nah, oh, kalau mimbarnya tiga itu NU. Kalau Muhammadiyah Al-Irsyad mimbarnya gini. Islam jadi ikut organisasi. Islam jadi terkotak-kotak dengan organisasi, tidak lagi ilmiah. Ya. Ilmiah itu gimana? Ya harus berdasarkan dalil dari Al-Qur'an atau dari sunnah Rasul, bukan ADART. Ya. Enggak boleh mabda ikut campur. Ya. Dalam urusan Islam, masjid ini yang ngatur organisasi atau yang ngatur Islam? Jawabannya Islam yang ngatur. Al-Quran dan Sunnah. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena memang sering terjadi. Ketika akan diterapkan sebuah sunnah Rasul, akhirnya jawabannya seperti itu. Oh, kalau perintis kami, organisasi kami gak membenarkan ini. Apa urusannya Islam dengan perintis organisasi? Gak ada kaitannya Islam dengan perintis. Islam itu terkait dengan kitabullah dan sunnatu rasulillah dan yang diamalkan oleh khulafaur rasyidin dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam. Wallahu alam bisawab. Terakhir, nah. Jauh, ya. Kunut, ya. Iya. Dekat lutut. Iya. Nah, yang pertama dari pertanyaan tersebut, apakah boleh kita sholat di belakang orang yang kunut ya? Nah, jawabannya boleh, sah sholatnya. Nah, boleh. Tidak kemudian kita menganggap sholat di sana haram, tidak boleh. Nah, bahkan bahaya. Kita berkeyakinan bahwa orang yang enggak mau sholat di belakangnya ahlul bid'ah, ahlul bid'ahnya loh, apalagi sekedar orang jatuh pada perbuatan bid'ah. Ada sebuah kaidah di dalam ahli sunnah, tidak semua orang yang jatuh pada perbuatan bid'ah dia dinyatakan atau difonis sebagai ahlul bid'ah, enggak. Karena ada orang yang awam, dia hidup melaksanakan Islam, dia melihatnya seperti ini dari orang tuanya, begini di kampungnya. Yang dinyatakan ahlul bid'ah itu adalah yang belajar, ya, mengerti tentang Quran dan sunnah, tapi tetap mengajak orang kepada perbuatan bid'ah yang menyelisih sunnah. Ini sudah belajarnya di Iran, ya, pulang masih saja. Nah, ini yang ahlul bid'ah. Tapi kalau orang-orang awam, orang bapak-bapak di kampung-kampung itu bukan ahlul bid'ah. Ya. Lah, sholat di sana boleh. Bahkan kita mengingatkan dengan keras orang-orang yang enggak mau sholat bersama mereka. Nah, yang kedua, apakah kunut yang dilakukan di Masjidil Haram kalau taraweh di Ramadan secara rutin setiap taraweh itu bagian daripada sunnah? Ya, diajarkan berkunut pada waktu taraweh atau qiyamul lail, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Doanya yaitu Allahumma hdina fi man hadait dan seterusnya. Yang ketiga, kan disunnahkan bahkan diperintahkan oleh Rasul agar pakaian seorang muslim itu di atas mata kaki, iya. Bahkan diancam oleh Nabi pakaian yang terletak di bawah mata kaki. Apakah cukup sebatas di atas mata kaki walaupun sedikit, 1 cm, 2 cm, ataukah boleh sampai dekat lutut? Nah, jawabannya yang sampai dekat lutut itu berlebihan. Yang benar itu maksimalnya setengah betis. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasul. Ya. Maksimal itu apa? Setengah betis, karena itulah yang dilakukan oleh Rasul dan beliau sendiri bersabda, "Thiyabul mu'min nisfus saq." Pakaian seorang mukmin itu berada di sampai di tengah betisnya. Walaupun turun sedikit enggak apa-apa. Yang penting jangan melewati mata kaki. Masa Ustaz? Seperti itu, yaitu yang dicontohkan oleh Nabi. Dan itu diperintahkan bukan hanya sekedar dicontohkan. Loh, katanya Ustaz, itu khusus larangan tersebut berlaku bagi orang yang sombong. Kalau sombong enggak boleh, kalau enggak sombong boleh. Nah, ini pemikiran seperti ini disebabkan mengambil hadis sepotong-sepotong. Nah, tidak secara lengkap. Rasulullah dengan tegas menyatakan bahwa ma tahtal ka'baini minal izar fafinnar. Pakaian yang sengaja diletakkan di bawah mata kaki, maka ancamannya adalah annar. Ini Rasul yang menyatakan. Hadisnya bisa diperiksa di dalam buku-buku hadis. Nah, secara lengkap. Ini satu. Yang kedua, lafaz hadisnya, la yanzurullaha ila man jarra, atau la yanzurullaha yaumal qiyamah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat dia di yaumal qiyamah bagi seorang yang memanjangkan pakaiannya, yakni sampai di melewati mata kaki, dikarenakan sombong. Berarti ada dua kan sekarang? Ada dua jenis perbuatan, ada dua ancaman. Perbuatan yang pertama apa? Meletakkan pakaiannya di bawah mata kaki, tapi gak ada sombongnya. Cuma kebiasaannya begitu. Ini diancam oleh Rasulullah, apa ancamannya? Savin nar. Maka terletak di dalam an-nar. Perbuatan yang kedua adalah memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong. Bisa dibedakan dua jenis perbuatan. Iya. Ancamannya apa? Kemarahan Allah sangat besar kepada orang ini dengan Allah tidak mau melihat dia di yaumul qiyamah. Maknanya Allah akan marah kepada dia dan tentunya azabnya akan lebih parah lagi. Sehingga inilah bimbingan Rasulullah SAW. Loh Ustaz, kan pernah terjadi bahwa Abu Bakar As-Siddiq, nah ini syubhat, Abu Bakar As-Siddiq pernah suatu hari ketika Rasulullah menyatakan bahwa orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong akan diancam dengan azab yang pedih, dengan Allah tidak mau melihat kepada dia di yaumul qiyamah. Abu Bakar waktu itu hadir di majelis Rasul. Tanpa sengaja pakaian Abu Bakar atau sirwalnya ini ya, itu turun sampai melewati mata kakinya. Mendengar ucapan ini Abu Bakar takut ya. Ini Abu Bakar takut jangan-jangan dia tergolong yang diancam oleh Nabi. Karena kebetulan celana beliau, celana yang sirwal ini ya, sirwal yang dipakai di bagian dalam bajunya itu melorot sampai ke bawah mata kaki. Tidak kemudian Abu Bakar merasa tenang dengan ancaman itu. Oh, saya enggak sengaja kok, saya enggak sombong. Enggak apa-apa. Itu yang sombong. Tidak seperti itu Abu Bakar. Ini coba lihat bagaimana akhlak dan imannya Abu Bakar. Ketika mendengar ini Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, apakah saya termasuk dalam apa yang kau ancamkan tadi?" Rasul menjawab, "Lasta minhum." Kalau engkau enggak termasuk yang disebutkan dalam ancaman tersebut. Kenapa? Karena memang Abu Bakar tidak sengaja. Ya memang celananya enggak ada lagi. Kalau kita kan enak melorot tinggal ganti karet bannya. Kan iya? Tinggal nambahin kancing sedikit sudah selesai. Nah, kalau kita jarang celana kita melorot, lawan kita terus gemuk, Masya Allah, makanan banyak. Kalau sahabat Rasulullah sering lapar, jadi sering melorot itu. Nah, ya. Ini yang pertama, Abu Bakar takut. Yang kedua, perbuatan itu tidak disengaja. Yang ketiga, setelah peringatan keras dari Rasul, tidak kemudian Abu Bakar mentang-mentang dapat rekomendasi bahwa kamu tidak termasuk orang yang sombong, tidak kemudian enak-enakan hari berikutnya dan seterusnya Abu Bakar memanjangkan pakaiannya. Tidak. Langsung Abu Bakar, bahkan tidak pernah diriwayatkan bahwa Abu Bakar memakai pakaian lebih dari mata kaki. Takut. Lah kita, itu Abu Bakar loh yang sudah langsung Rasulullah menyatakan kamu gak termasuk. Lah kalau kita sekarang ini ada sebagian orang, ya itu kan kalau sombong, saya gak sombong. Ini hanya sekedar keindahan. Siapa yang merekomendasi Anda bahwa Anda tidak sombong? Ini satu. Yang kedua, dengan pernyataan Anda tadi bahwa saya ini tidak termasuk yang sombong, Anda telah sombong. Iya kan? Ketika menyatakan dirinya, saya enggak melakukan ini bukan karena sombong. Ya, Anda sudah sombong. Diingatkan dengan hadis tetapi menolak. Lah, atas dasar itu ulama mengingatkan agar pakaian kita, pakaian mukmin kata Rasulullah, ya, itu berada di atas mata kaki. Insyaallah, mudah-mudahan mulai hari ini dan seterusnya kita bisa mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sehingga kehidupan kita ini penuh dengan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi barokah dan rahmah kepada kita semuanya. Wassallallahu wasallam wa bar ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.